Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, وَمَنْ يُدْنِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين a'azani wa a'azakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan sekarang ini, kita masih ditakdirkan duduk di tempat yang mulia ini, bisa menghadiri rumah Allah, sholat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan bermajlis ilmu. Ini semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah-tengah tersebarnya virus corona, kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri, mendatangi rumah Allah. Ini semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya. Dan kita juga hendaknya memperkuat kesabaran-Nya dalam menghadapi ujian yang sampai sekarang ini mungkin belum berkurang, bahkan mungkin bertambah terus penyebaran virus corona. Ini semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar, siapa yang jujur keimanannya pada Allah, pada takdir Allah, dan siapa yang tidak jujur. Dan ini juga ujian terkhusus bagi Ahlus Sunnah Salafiyun, di dalam mengamalkan prinsipnya, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat kepada wulatul umur yang mungkin sejak kita mengenal manhaj salaf, kita mengetahui di antara prinsip manhaj salaf adalah taat, mendengar dan taat pada penguasa dalam hal yang ma'ruf, termasuk dalam masalah himbauan pemerintah untuk menjaga 3M. 3 apa 4? Kalau enggak salah akan diusulkan 4 atau sudah diusulkan 4, 4M. Ini adalah himbauan dari pemerintah. Dan himbauan ini disertai dengan ancaman. Jadi tidak ringan. Karena ada ancamannya, yang melanggar akan didenda. Jadi kalau ada perintah yang disertai dengan ada ancaman, ini tidak ringan, berarti ada penekanan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan satu lagi yang diusulkan apa sudah ditetapkan, disusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, menghindari kerumunan, 4M. Dan ini ujian dari Ahlussunnah, betul enggak dalam taat pada penguasa ini. Maka tentunya bagi Ahlussunnah Salafiyun, kita menjaga 3M atau 4M hendaknya karena taat kepada Allah, agar mendapatkan nilai ibadah. Dan kita menaati himbauan penguasa pun mengetahui maksud tujuannya, istilahnya maqasidnya. Kalau di dalam saya ada istilah maqasidus syariah, ada maqasid tujuan dari 3M itu apa. Dijelaskan tujuan 3M adalah untuk menghambat tersebarnya virus. Karena apabila tidak memakai masker, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, itu akan mempercepat tersebarnya virus corona. Maka dengan 3M itu, dengan harapan, dengan izin Allah, untuk menghambat tersebarnya virus corona. Ini maqasid, ini yang penting. Kita mengamalkan atau menjalankan himbauan pemerintah karena mengetahui maqasidnya. Bukan sekedar formal dari perintahnya, tapi maqasidnya, yaitu untuk menghambat tersebarnya virus. Alhamdulillah, kita bisa menjalankan dalam sholat jamaah yang seharusnya secara syariat harus merapatkan shaf. Tapi karena apabila merapatkan shaf dalam kondisi semacam ini bisa memadorotkan, para ulama berfatwa dibolehkan menjarangkan, menjaga jarak. Alhamdulillah, kita bisa dalam taklim, alhamdulillah, yang juga taklim dianjurkan untuk merapat, mendekat, kita bisa menjaga jarak. Tapi yang mungkin perlu digalakkan lagi juga menjaga jarak dalam hal-hal yang lain. Ini yang memang asalnya tidak harus merapatkan, yang asalnya tidak harus berdekatan, hendaknya kita lebih bisa menjaga jarak dalam rangka untuk menghambat dengan izin Allah tentunya, terus banyak virus. Kita kurangi untuk berkerumun. Kita kurangi. Ya, berkerumun di rumahlah dengan anak istri. Digalakkan. Di luar dikurangi untuk berkerumunan. Entah kerumunannya ngobrol atau ngopi atau mungkin ngeteh dan yang lain. Kurangi. Nah. Atau pendekatan jarak. Dikurangi dulu. Dalam rangka menaati penguasa. Kasihan penguasa. Sudah begitu lelahnya mereka itu. Begitu capeknya. Dana sekian triliun dikeluarkan. Kita melihat penguasa dari pusat sampai dari daerah sudah masalah. Karena penyakit ini, virus ini enggak seperti yang lain. Virus yang lain, kalau ada orang sakit masih ada yang nengok. Ya enggak? Ya enggak? Karena virus sakit ada yang nengok. Di rumah sakit banyak yang nengok, banyak yang ngasih makanan. Tapi kalau virus ini sakit, enggak ada yang nengok. Meninggal juga enggak seperti meninggalnya yang lain. Ini bagi yang kena virus. Bagi pemerintah harus memantau. Ikut campur. Ikut menangani. Penyakit yang lain, enggak. Orang sakit separah apapun yang lain ini, penguasa mungkin enggak ikut campur sudah. Mau sakit, mau apa, ya sudah. Banyak yang berkaitan. Ini ya. Kita mengamalkan ini karena memang ini prinsip Ahlus Sunnah. Prinsip Ahlus Sunnah. Sami'na wa ta'an. Wassama'a wa ta'ah. Kita mendengar pada penguasa. Dan ini perkara kebaikan. Mendatangkan masalah yang sangat banyak. Taati. Prinsip ini bukan hanya di ceramah, di khutbah, di taklim. Bukan. Ini kita diuji oleh Allah. Betul enggak Ahlus Sunnah? Betul enggak salafiyun mengikmah menjalankan prinsip ini? As-sam'a wa ta'ah. Terhadap penguasa. Ini penting. Ketika kita berkerumun, ketika kita berdekatan, itu Ustaz Yaudah itu melanggar aturan pemerintah. Bermaksiat kepada penguasa. Bermaksiat kepada penguasa adalah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita paham. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi. Untuk Ahlus Sunnah terkhusus Salafiyun dan kaum muslimin secara umum dan seluruh warga Indonesia, taati himbauan penguasa. Mudah-mudahan dengan kita menaati penguasa karena taat kepada Allah, karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan Allah mensegerakan untuk mengangkat virus ini. Karena di antara sebab datangnya penyakit, musibah, karena maasi. Karena maasi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, di antara uqubatul maasi akan munculnya kerusakan penyakit dan yang lain. Makanya dengan menaati Allah dan Rasulnya, dan menaati penguasa dalam hal yang ma'ruf, mudah-mudahan Allah segerakan diangkat virus ini. Tapi ya ikhwan, ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona. Virus corona paling hanya merusak fisik kita. Paling terakhir adalah meninggal sudah. Itu virus corona. Tapi ada yang lebih berbahaya. Virus yang ini bisa merusak agama kita. Juga kita harus waspada. Bisa merusak hati kita. Yaitu virus syubhat dan syahwat. Ini juga kita harus waspada. Kayak ini gak kenal waktu. kapan saja muncul virus ini. Kadang orang sibuk virus corona, ternyata tertimpa virus subhat. Dia sibuk untuk menangani corona, ternyata dia tertimpa virus subhat, akan sirup sahwat. Gara-gara corona rusak agamanya. Disebabkan virus corona menjadikan rusak manhajnya, rusak agamanya, wal'inubillah. Ini karena tidak waspada. Mungkin ini sebagai nasihat untuk kami pribadi dan untuk jamaah semuanya. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita memasuki bab baru, bab yang ke-38. Qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, bab firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-50, ayat ke-60 afwan, disebutkan di sini sampai 62 dalam kitab Fathul Majid. Alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ilat tawhud waqad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Lanjutannya, wa idha kila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli ra'aital munafikina yasudduna anka sududa. Yang terakhir, fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim summa ja'aka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Berkata pengarang kitab Tauhid Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab qaulillahi taala, bab firman Allah taala. Beliau dalam kitab Tauhid ini dan juga dalam kitab-kitab yang lain tidak jarang menyebutkan bab diambil dari ayat Al-Qur'an. Di antara ulama menjelaskan karena beliau mengikuti manhajnya atau caranya, metodenya Al-Imam Al-Bukhari dalam menyusun kitab Tauhid ini mengikuti metodologinya Al-Imam Al-Bukhari. Kadang-kadang membuat bab dengan ayat Al-Quran. Maka ada kisah ketika di India ada seorang ulama setiap habis daras mendoakan laknat terhadap Syekh Muhammad bin Wahab karena dapat informasi yang tidak benar. Diberitakan Syekh Muhammad adalah sesat, membawa agama baru. Lalu ada yang mendengar. Satu saat orang yang mendengar ini, yang memahami dakwanya Syekh Muhammad bin Wahab, lalu menyobek sampul kitab Tauhid dan dikasihkan. Dan buat yang lain, saya ini membaca. Setelah dibuka-buka, kok kitab ini seperti Sahih Bukhari metodologinya. Ini yang saya maksud bahwasanya kitab kitab itu mengikuti metode Sahih Al-Imam Bukhari. Ini Syekh ini yang sebelumnya biasa mencela, melaknat Syekh Muhammad, membaca kitab Tauhid enggak ada sampulnya. Lalu melihat kitab ini kok seperti Sahih Bukhari. Berarti Syekh ini memang ahlul ilmu, mengetahui Sahih Bukhari. Akhirnya ringkas ceritanya, beliau tanya, ini kitabnya siapa? Oh, tunjukkan ini sampulnya. Kaget. Ternyata beliau mengarang kitab ini. Akhirnya sadar dan setelah itu taklimnya setelah dars mendoakan kebaikan kepada untuk Syekh Muhammadullah. Ini bahayanya informasi yang salah, opini yang salah. Asalnya orang baik, asalnya orang baik, ahlul ilmu. Tapi karena mendapatkan informasi yang salah, akhirnya anggap sesatnya Syekh Muhammadul Wahhab. Menganggap Syekh sesatnya orang yang lurus. Alhamdulillah dengan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud adalah bahwasanya kitab tauhid ini di metodologinya lah mengikuti Al-Imam Al-Bukhari. Apa maknanya bab qaulillahi ta'ala? Maknanya adalah bab tafsir firman Allah Ta'ala. Ini maksudnya. Jadi ketika beliau menyebutkan bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, maksudnya adalah bab penjelasan atau tafsir firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60 dan seterusnya. Bagaimana metode beliau dalam menjelaskan tafsir atau menjelaskan makna ayat ini, kita akan lihat nanti. Yaitu beliau akan menjelaskan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain, setelah itu dengan hadis. Dan bisa kita lihat dalam kitab tauhid. Nah, itu bisa lihat nanti di situ. Ketika menyebutkan ayat ini, lalu jelaskan dengan ayat mana. Nah, itu. Kita terjemah dulu ayatnya, baru kita menyebutkan hubungan bab dengan kitab tauhid. Insyaallah, mudah-mudahan waktunya sampai. Alam taro ini A istifham, lam biasanya nafi. Tapi di sini walaupun istifham, yang dimaksud adalah takrir. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Tentunya itu penetapan dan takjub, heran. Ini biasa kan? Apa kamu enggak tahu? Nah, itu kan biasa kan? Itu dalam untuk penetapan sesuatu yang sudah jelas. Apa kamu enggak tahu? Nah, itu biasa dalam bahasa kita. Bukan malahnya kamu enggak tahu ya? Bukan. Temanya adalah penetapan dan heran. Alam tara ilal ladina yas'umuna. Apakah kamu, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kamu ya Rasul SAW tidak melihat kepada orang-orang yang yas'umuna, yang mengira atau menyangka, annahum amanu, bahwasanya mereka beriman, bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Yuriduna laini, mereka menyangka beriman Pada kitab Allah ternyata yuriduna, mereka berkeinginan, berkehendak, ayyataha kamu bitohut, mereka berkeinginan untuk berhukum dengan tohut. Seluruh hukum selain hukum Allah dan bertentangan dengan hukum Allah, ini hukum tauhid. Sementara itu, nanti akan dijelaskan. Tapi sementara itu. Jadi ada orang yang menyangka beriman kepada kitab Allah, ternyata malah menginginkan berhukum dengan tauhid. Ini permasalahannya di sini. Yang akan disinggung nanti dalam bab ini. Waqad umiru, sedangkan mereka telah diperintah ayyakfurubih, diperintah untuk mengingkari tauhid. Jadi ada orang menyangka beriman kepada kitab Allah, ternyata malah menginginkan berhukum dengan tauhid. Sedangkan mereka itu diperintah untuk mengingkari tauhid. Wa yuridu syaitan, dan syaitan menghendaki, ayyudillahum dolalam ba'ida, syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka dalam kesesatan yang jauh. Kita terjemah sampai sini dulu ya. Mu'alif rahimahullah menyebutkan bab ini, yaitu bab tafsir ayat firman Allah ini dalam kitab Tauhid. Tentunya ada hubungannya dengan masalah Tauhid. Ini yang pertama kita pahami. Tidak mungkin Syekh menyebutkan bab kok enggak ada hubungannya dengan kitab Tauhid, dengan kitab adalah kitab Tauhid. Lalu apa hubungannya dengan kitab Tauhid? Dijelaskan oleh para ulama, terkhusus oleh para pensyarah kitab ini, berapa ulama yang mensyarah kitab ini, termasuk konsekuensi dari Tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, adalah berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Jadi ketika orang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, ini sudah konsekuensinya adalah berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini konsepnya dari kalimat tauhid, dari kalimat dua syahadat. Maka berhukum selain dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ini merusak tauhid. Ya. Berhukum dengan selain kitab Allah, dengan selain apa yang Allah turunkan, yaitu dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya, ini termasuk merusak tauhid. Ini yang akan dijelaskan oleh beliau di sini. Maka beliau rahimahullah menyebutkan bab firman Allah Ta'ala, alam tara ila alladziina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Dan di dalam ayat ini dijelaskan, yas'umuna, alladzina yas'umuna, orang-orang yang menyangka, za'ama biyan itu berkaitan dengan kadzib, dengan dusta. Ya, za'am, za'ama, menyangka, ini berkaitan dengan dusta. Maka di sini jelaskan, orang-orang yang menyangka beriman kepada apa yang Allah turunkan, ternyata malah menginginkan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini menunjukkan dustanya imannya. Menunjukkan dustanya imannya. Maka dikatakan bukan orang-orang yang beriman, tapi orang yang menyangka dirinya beriman. Atau bisa kita katakan secara zahir katanya orang yang beriman. Secara zahir orang muslim. Tapi ternyata di dalam hatinya yang diinginkan bukan hukum Allah. Zahirnya dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi hatinya lebih ingin berhukum dengan selain hukum Allah, yaitu hukum tauhid. Perkara berikutnya, menginginkan berhukum dengan hukum selain Allah, ini bisa merusak tauhid. Walaupun menginginkan saja, walaupun prakteknya, ya zahirnya dia dihukum dengan hukum Allah, tapi dalam hatinya inginnya bukan hukum Allah, maka ini merusak tauhid. Bisa enggak? Orang menginginkan hukum tauhid, ya, menginginkan hukum tauhid, tapi dia prakteknya dihukum dengan hukum syariat, bisa enggak? Bisa enggak? Sangat bisa kalau dia hidup di negara yang menegakkan syariat. Contoh umpamanya, walayadubillah, zina, apa hukumannya? Kalau sudah muhsan, rajam. Dalam hatinya dia inginkan hukum Eropa umpamanya, tapi akhirnya dirajam, dia mati. Ya, ini termasuk di sini, rusak akt tauhidnya. Umpamanya dia seorang muslim, kalau hukum waris perempuan dapat berapa? Setengah. Laki-laki dua kali lipat. Kalau secara hukum syariat dia dapat separuh dari laki-laki, lalu memakai hukum positif. Kalau positif, laki perempuan sama saja, dia menginginkan ke sana. Ini masuk di sini. Hati-hati. Dalam Islam, orang yang meninggal sebelum orang tuanya nggak dapat warisan harta orang tuanya. Ya enggak? Karena ahli waris itu adalah orang yang hidup ketika orang tua meninggal. Kalau meninggal duluan, enggak ada waris, enggak balik warisan. Hukum positif mungkin dapat warisan setiap anak, walaupun meninggal duluan. Lalu dia lebih memilih hukum itu. Masuk di sini. Ini ya. Dia memang aku beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia lebih memilih hukum dari Allah. Ayat ini, ya, ini berkaitan dengan ketika husumah, ketika berselisih. Nah, ini yang beliau sebutkan. Maka ini diantara ketelitian beliau. Beliau menyebutkan bab ini setelah bab apa sebelumnya? Masih ingat? Bab apa? Taat kepada ulama dan umara dalam apa? Mengharamkan apa yang Allah haram halalkan, atau menghalalkan apa yang haramkan. Ini bab yang sebelumnya sudah kita selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita memahami. Bab ini masih berkaitan dengan itu, menghalalkan dan mengharamkan. Ini. Bab ini masih berkaitan masalah tahlil wal tahrim. Tapi bab ini lebih khusus lagi di saat husumah. Di saat terjadi perselisihan, pertentangan. Nah, lalu memilih hukum selain hukum Allah. Ini lebih khusus lagi. Intinya sama, yaitu lebih memilih syariat Allah, lebih memilih syariat selain Allah, lebih memilih selain syariat Allah daripada syariat Allah. Ini hati-hati. Kadang-kadang seorang ketika masalah ibadah mahdoh, sholat siap, Quran hadis sudah mantap, ya enggak? Masalah wudhu, Quran hadis, puasa, Quran hadis, apalagi haji, Quran hadis, dan ibadah-ibadah yang lain Quran hadis siap, salafi kok, gitu kan? Tapi ketika husumah ini, kadang-kadang tidak siap memakai hukum Allah. Ketika husumah, pakai hukum selain hukum Allah. Dan ini menimpa sebagian orang-orang yang menyangka sebagai salafiyun. Hati-hati. Kita tahu, selain hukum Allah penuh dengan kezaliman. Hanya hukum Allah yang adil. Tapi ketika husumah, bukan kembali pada bagaimana syariatnya. Nah, kadang-kadang husumah yang kadang-kadang kita prihatin. Kita masih ingat. Saya enggak nyinggung siapa-siapa, tapi masih ingat. 20 tahun yang lalu, kita membuat yayasan itu hanya sekedar formalitas. Untuk keabsahan ngurus dengan pemerintah. Itu saja. Karena di dalamnya, masya Allah, aturan-aturannya, masya Allah. Kata itu. Maka ketika pihak lain mengkritik penguasa apa yayasan itu bid'ah ini, ya memang keterangan para ulama banyak. Kita hanya, ya sudah untuk itu saja, setelah itu sudah nggak perlu dipakai untuk kehidupan. Tapi sekarang ini modal masya Allah, hampir di beberapa daerah ketika terjadi husumah antara dai atau antara pengurus dibawa kepada apa? Bagaimana aturan yayasan ini? Allah musta'an, sedih kita. Minta fatwanya beberapa ulama kepada notaris. Allah musta'an. Bagaimana status ini? Oh, bisa dikeluarkan dengan cara apa? Begini. Allah musta'an, ngeri sudah. Beberapa daerah kita dengar, ngeri, prihatin. Semua permasalahan hendaknya kembalikan pada syariat. Bagaimana ulama? Bukan dikembalikan dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengikuti fatwa notaris harus begini caranya, harus begini. Oh, bisa dengan cara begini. Oh, bocahnya dengan khilaf begini. Allah, Allah musta'an. Ini hukum syariatkah yang semacam ini? Boleh dengan cara begini. Boleh dengan bahasanya begini, boleh dengan susunannya begini. Ini ketika khusum. Dan notabene yang kita lihat katanya tahu sudah kibar-kibar. Ternyata rujukannya bukan kepada ulama kibar. Bagaimana minta nasihat? Bagaimana kalau terjadi permasalahan ini bagaimana seharusnya? Tapi kembali dengan bagaimana aturan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Hendakkah seorang bertauhid yang dia telah mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Konsepnya lah dia harus dalam semua permasalahan apa saja. Baik masalah ibadah mahdhah, salat, puasa, haji, zakat, siap dengan hukum Allah, siap dengan Al-Quran dan hadis. Begitu juga dalam masalah-masalah yang lain. Masalah harta. Ketika husumah. Masalah bertetangga ketika husumah. Masalah berteman ketika husumah. Hendaknya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghendaki dengan hukum-hukum yang lain. Allah musta'an. Khawatirkan akan bisa mengganggu tauhidnya, melemahkan tauhidnya, bahkan dikhawatirkan bisa merusak tauhid. Karena nanti insya Allah akan dijelaskan ini bisa termasuk jatuh dalam syirik akbar. Kalau memang dalam hatinya dia lebih menginginkan selain hukum Allah daripada hukum Allah, ini merusak akidah dan bisa terjatuh dalam kufur akbar. Allah al-musta'an. Maka ini penting. Contoh umpamanya, AB beli tanah. Contoh saja ya. AB beli tanah bersama satu kapling umpamanya. Suratnya kan enggak mungkin dua orang ya. Satu orang asnama A umpamanya. Nah, tapi secara syariat milik siapa tanah itu? Yang beli siapa? AB. Cuma secara administrasi kan namanya A. Husuma ketika rukun, oh ya yes, enggak apa-apalah nama antum enggak apa-apa, kita kan ikhwah salafi. Ketika husuma, oh. Nah. Ini tanah saja kok. Biasanya kan ikut beli, nah mana buktinya? Ayo kita pengadilan, ya kalah yang A, kalah yang B, ya enggak? Ya enggak? Secara syariat, milik berdua, orang beli berdua kok. Tapi dia lebih menginginkan hukum, selain hukum Allah, agar menguntungkan. Ini hati-hati. Ya Allah al-musta'an. Ini yang kakan-kakan virus. Banyaknya virus subhat dan syahwat. Ini lebih berbahaya. Kadang-kadang ini menimpa di tengah-tengah dakwah salafiyah. Virus-virus semacam ini. Kadang-kadang Allah al-musta'an. Hanya yang penting bagaimana berhasil, bagaimana bisa menang. Seolah-olah kalau sudah berhasil, benar. Enggak tentu berhasil itu benar. Banyak perkara yang berhasil enggak benar. Sebagaimana seolah kalau sudah sepakat bersama benar. Banyak perkara yang disepakati bersama tidak benar. Ini penting ini. Kebenaran itu bukan karena keberhasilan. Kebenaran bukan karena kesepakatan bersama. Bahkan kebenaran bukan karena pinternya menyampaikan hujah dan data katanya ini. Sebagian ustadz menyampaikan. Yang betul. Kalau Rasulullah mengingatkan, boleh jadi saya memutuskan di antara kalian karena di antara kalian ada yang lebih pintar menyampaikan hujahnya. Ini Rasulullah SAW. Tapi ingat, apabila kalian memakan harta saudaranya karena haram, ini hukumannya lah memakan api jahannam. Rasulullah mengatakan, seorang Rasul mengatakan, boleh jadi saya menghukumi di antara kalian karena di antara kalian ada yang lebih pintar menyampaikan hujah. Tapi maksudnya apa? Lebih pintar menyampaikan hujah belum tentu benar. Ya, paham ini? Ini Rasulullah sang hakim. Ini hati-hati. Maka hendaknya kita sebagai ahlu sunnah yang bertauhid melatih diri kita. Siap berhukum dengan hukum Allah. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, walaupun mungkin merugikan diri kita secara dunia, terlebih ketika husumah. Karena biasanya kalau sudah husumah ya ikhwan, berusaha bagaimana bisa menang. Ini umumnya. Kadang maka akhirnya lalai. Akhirnya bukan mana yang benar, tapi bagaimana bisa menang. Maka saya katakan tadi, dalam masalah sholat, masya Allah, ketat. Hadis dan hadis yang sahih. Dhaif, jangan dipakai. Masalah toharoh, ketat. Harus Quran dan hadis yang sahih. Dalam masalah puasa. Tapi giliran masalah husumah, tidak seketat itu dalam masalah berhukum Allah al-musta'an. Makanya saya katakan, termasuk konsekuensi dari tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah hendaknya berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, baik itu Al-Quran maupun hadis, dalam segala perkara. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mungkin ini yang kita sampaikan. Afwan, mungkin agak molor sedikit. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.